Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar prahara atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada Yaumul Qiyamah. Dan pada kajian terakhir kita telah menyebutkan bahwa di antara peristiwa atau kejadian yang akan dilalui oleh manusia adalah al-ubur ala sirat, ya, menyeberangi jembatan as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Dan itu terjadi setelah sekian banyak proses dan peristiwa-peristiwa besar sebelumnya yang kemudian Allah jadikan setelah itu al-dhulmah, kegelapan, ya, yang akan dijumpai oleh manusia, gelap semuanya, yang kemudian setelah itu Allah berikan masing-masing cahaya, ya, sesuai dengan kadar dan kondisi amalan-amalan mereka di dunia. Tentunya amalannya apabila banyak, amalan solehnya, imannya kuat, semakin besar porsi dan bagian cahayanya, sehingga dia pun bisa melihat dengan jelas dan gamblang, ya, jembatan sirat di hadapannya, dan dengan mudah pula dia melewatinya. Namun ada pula yang di bawahnya dan terus sampai tidak ada cahaya yang ia dapatkan kecuali seujung kukunya, sehingga dia pun tidak bisa melewati sirat kecuali harus tertatih-tatih, merangkak, ya, yang menunjukkan sedikitnya amalan soleh yang ia kerjakan di dunia, atau menunjukkan lemahnya iman dia. Namun di antara manusia ada pula yang tidak mendapatkan bagian cahaya sama sekali, gelap gulita, sehingga dia pun tidak bisa meraba melewati sirat dengan selamat, ya, merangkak dan langsung ditarik, dicapakan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam, ayatan billah. Dan diantara manusia juga ada yang sempat diberikan cahaya, ya, kemudian langsung hilang cahaya tersebut. Dan ini kondisi kaum munafikin. Mereka sudah gembira, sudah senang dapat cahaya, ya, tapi ternyata ketika hendak berjalan langsung gelap, hilang cahaya itu. Dan kemudian Allah tarik mereka dan dilemparkan dalam neraka jahannam, ya'adzan billah. Dan mereka kaum muslimin ataupun kaum mukminin, ahlul iman, kondisi mereka ketika melewati sirat itu beragam, ya, ada yang cepat sekejap mata, ya, mata dipejamkan, dibuka langsung sampai depan pintu syurga, ya. Dan ada pula yang secepat cahaya, ya, kelebatan cahaya. Kalau kita lihat ada kilatan petir itu, ya, lewat, ya, cepat kan, kecepatan cahaya. Ada yang lewat sirat seperti itu, langsung sampai depan pintu syurga. Ya, dan ada pula seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, ya, cepat seperti cepatnya angin bertiup. Dan ada pula yang seperti menunggangi kuda pacu, ya, kuda yang bagus. Ini cepat, namun tentunya di bawah dari yang sebelumnya. Dan ada lagi yang di bawahnya lagi, melewati surat, ya, dengan kecepatan seperti orang yang menunggangi unta, ya, lebih lambat daripada kuda pacu, karena porsi badannya unta lebih besar, ya, lebih berat. Kuda pacu ringan. Ada yang berlari, ya, ada yang berjalan, dan bahkan ada yang merangkak. Dan bahkan wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Ada yang belum melangkah, ya, langsung ditarik, ya, dicabut kemudian langsung dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Nah, dan ini kata beliau, wa hadza madhkurun fil Quran. Ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ada pun rincian tadi disebutkan di dalam hadis. Ya, qala ta'ala di dalam surat Maryam 68 sampai 72 Allah kisahkan tentang kondisi manusia di hadapan sirat. Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanuhdirannahum haula jahannam madithiyya tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'atiyya tsumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siliyya wa in minkum illa wariduha. Demi Allah, lanahsyurannahum wasyayatin, kami akan kumpulkan mereka semuanya manusia dan juga kawanan syaitan. Tsumma lanuhdirannahu jahannam, kemudian kami hadirkan mereka, ya, semuanya, ya, manusianya, jinnya, ya, di hadapan jahannam atau di sekitar jahannam dalam kondisi berlutut, berlutut. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'adiyya. Kemudian sungguh kata Allah, demi Allah kami akan cabut, ya, siapa di antara kelompok-kelompok tadi yang sudah ada di sekitar jahannam berlutut, yang paling keras penentangannya, pembangkangannya terhadap Allahu Azza Jal. Jadi yang paling ngeyel, yang paling menentang, yang paling kufur, yang paling top kejahatannya di dunia, itu yang akan dapat keistimewaan nanti di hadapan jahannam, ditarik, ya, kemudian dijambakkan ke dalam jahannam. Tsumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siliyya. Dan sungguh kami telah mengetahui siapa di antara mereka yang paling berhak, ya, untuk masuk ke dalam jahannam tersebut. Wa in minkum illa wariduha. Meskipun di sini, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan menghampiri dan mendatangi jahannam tersebut, akan melihat. Ya. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kondisi manusia di hadapan Allah Azza wa Jal, ya, terjadi dialog, ya, antara Allah dengan hambanya tanpa ada penerjemah, ya, tidak ada yang mentranslate, ya, bahasa hamba ini kepada Allah ketika berbicara. Karena Allah yang menciptakan seluruh bahasa yang digunakan oleh manusia di dunia ini, sehingga Allah enggak butuh penerjemah. Yang kemudian hamba tersebut melihat sisi kanannya, tidaklah ia melihat kecuali amalan-amalan kebaikannya. Kemudian dia pun melihat di sisi kirinya, kemudian tidaklah ia melihat kecuali amalan-amalan buruknya. Kemudian tatkala dia melihat di hadapannya, ya, maka jahanam, ya, telah Allah kobarkan apinya dan Allah siapkan hukumannya bagi yang berhak untuk menerimanya. Ya'ni kullun nas yariduna jahannam. Makna dari ayat tadi surat Maryam ayat ke-71, ya, bahwa setiap manusia itu akan mendatangi, ya, akan menghampiri jahannam, yaitu bahwa setiap mereka akan mendatangi jahannam. Ya. Dan itu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dari kalangan salaf, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, demikian pula Qatadah, Zaid bin Aslam, bahwa makna ayat tersebut yakni al-murur ala sirat, yaitu melewati sirat, melewati sirat. Ya, meskipun ada pula yang menafsirkan, ya, bahwa maknanya adalah ad-dukhul finnar, lakin ya yunjauna minha, bahwa manusia itu terutama yang beriman juga masuk ke dalam neraka, hanya saja Allah selamatkan mereka dari azabnya. Ya, walhasil di antara tafsiran dan keterangan yang ma'ruf yang pertama tadi, maknanya bahwa setiap manusia akan menghampiri dan mendatangi, ya, jahanam tersebut, yang kemudian di atasnya ada as-sirat. Naam. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ya, bahwa setiap manusia akan mendatangi, ya, neraka jahanam, akan menghampirinya, dan itu merupakan satu ketetapan yang pasti, ya, dari Allah kepada hambanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hanya saja Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan, ya, orang-orang yang jahat, yang zalim, dalam kondisi mereka berlutut, ya, di hadapan neraka jahanam tersebut. Nah, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan siapa yang pertama kali akan menyeberangi dan melewati sirat dari kalangan para nabi dan juga umat-umat yang ada dari umat manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa du'a'ur rusul yawma idzin allahumma sallim sallim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan akulah beserta dengan umatku yang akan pertama kali melewati sirat tersebut. Jadi ini merupakan keistimewaan dan keutamaan, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Meskipun beliau statusnya adalah nabi dan rasul terakhir sekaligus umatnya adalah umat terakhir, tapi, ya, mendapatkan keistimewaan yang pertama kali melewati sirat. Ya. Ya, tentunya otomatis kalau yang pertama kali melewati sirat berarti yang pertama kali pula masuk ke dalam surga, itulah. Sebelum umat-umat yang lain, sebelum nabi-nabi yang lain. Ya. Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu, yakni pada saat itu melewati sirat kecuali para rasul. Adapun manusia, mereka, ya, tidak ada yang berbicara. Dan doa para rasul kala itu adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. karena memang kengerian dan suasana yang mencekam ya pada saat itu. Ya, wa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Dan sebagaimana yang kita jelaskan ayul ikhwah, keberhasilan dan kesuksesan ataupun kegagalan seseorang dalam melewati sirat, bagaimanapun bentuk dan cara dia melewati sirat, ini sangat bergantung dengan keistiqomahan seseorang ketika di dunia. Ya, jadi cerminannya gimana nanti ya setelah mati, ya sekarang di dunia. Sekarang di dunia. Nah, yang ingin cepat ya tentunya cepat-cepat pula amalannya, kuatkan imannya. Ya, tapi kalau pengen lambat-lambat ya naudzubillah, ya sesuai dengan kadar dan kondisi amalannya pula. Tapi kalau pengen cepat-cepat juga masuk neraka jahannam ya naudzubillah, silahkan saja seperti yang Allah sebutkan, faman syaa minkum falyu'min waman syaa minkum falyakfur. Siapa yang ingin beriman, beriman silahkan. Siapa yang ingin kufur, kufur silahkan. Tidak masalah bagi Allah. Allah tidak dipengaruhi dengan keimanan dan kerusakan, kejahatan manusia. Tetap Allah mulia. Allah enggak butuh dengan iman kita, Allah enggak butuh dengan amalan ibadah kita, Allah enggak butuh dengan ketaatan kita, Allah enggak butuh. Toh yang menerima, yang merasakan, yang mendapatkan akibatnya adalah ya kita orang, manusia. Adapun Allah tetap mulia. Bahkan Allah menantang nanti pada yaumul qiyamah, ainal jabbarun. Ya. Wal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang ketika di dunia sombong, lagi membangkang terhadap perintah-perintahku, yang petantang-petenteng di dunia. Sebentar aja itu ya, di dunia sebentar lagi mati, sudah selesai. Nanti di akhirat dipanggil, ente sombong sini, mau diapain? Ya. Nah, para penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim, apalagi rakyat biasa kayak kita ini, ngapain sombong? Buat apa? Ya, apa yang disombongin? Tidak ada. Ya, yang penguasa-penguasa pun yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, ya, punya pasukan, punya pengikut yang banyak, nanti di akhirat itu enggak ada. Ya, jadi semut, bahkan lebih kecil lagi itu. Ya, nah, oleh yang berkuasa pada hari itu, oleh yang berkuasa. Ya. Anal Jabbar, kata Allah. Anal Malikul Qahhar, aku adalah raja di raja pada hari ini. Allah yang menyebutkan. Ya, sehingga barakallahu fikum, yang dituntut dari kita adalah tawadhu. Ya. Kepada manusia dan khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislam tam. Tunduk, berserah diri kepada Allah secara sempurna dan seutuhnya. Nah, sehingga mumpung ya Allah berikan kesempatan untuk kita menghirup udara segar, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk beramal, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ini hakikatnya sirat yang kita lewati sekarang ini, hari-hari, ya, detik-detik, menit-menit, jam, hari-hari, pekan, bulan, tahun, dan terus ya, yang kita lalui hari-hari ini merupakan sirat di dunia. Ya, dan Allah ingin menguji siapa di antara kita yang sukses, yang tegar, sabar di atas sirat dunia ini. Nah, tanpa terkecuali yang kecil, yang remaja, yang sudah beranjak dewasa, yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah berusia senja dan seterusnya, sama kesempatan beramal terbuka lebar. Meskipun tantangan tentunya masing-masing berbeda. Ya, masing-masing berbeda. Ujiannya juga berbeda-beda. Tapi yang terpenting adalah keistiqomahan. Istiqomah yaitu al-mudawamah wal-mulazamah fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqomah. Kapan menyimpang dari ketaatan, itu namanya tidak istiqomah. Ya. Tetapi anak-anak muda godaannya berat, ya, syaitonnya juga ya banyak. Nah, bisikan-bisikannya untuk seorang pemuda itu lalai itu sangat besar. Anak-anak muda ya, yang sudah mulai beranjak dewasa 15 tahun sampai 30, kan ini masih masa-masa muda ya, atau sampai 40 tahun ini masa-masa muda. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai senja, ibarat matahari itu sudah mulai menguning ya, sebentar lagi terbenam ya. Nah, ini masa-masa muda 15 sampai sekitar 30-40, nah, ini masa-masa muda ya. Alhamdulillah kalau di masjid ini kebanyakan berarti anak-anak muda kan, anak-anak muda ya. Maka ingat apa yang Nabi ingatkan kepada kita ya, dalam Bukhari dan Muslim ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah menjelaskan beberapa kondisi yang memang itu kondisi-kondisi yang sangat krusial, godaannya berat, tapi ketika seorang mampu bertahan ya di atas ketaatan itu besar pahalanya. Sampai-sampai kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan ya, ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat Allah berikan naungan ya, arsy Allah pada hari di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari Allah dekatkan kepada manusia sejarah 1 mil atau 2 mil, sangat dekat. Saking dekatnya, panasnya luar biasa tentunya. Tidak bisa dibayangkan ya kita sekarang ini. Ya, masa-masa kemarau luar biasa. Hari ini aja sudah lumayan ya. Ya, bahkan kita mendengar informasi di beberapa daerah Indonesia ya, kalau di Timur Tengah ya biasa 40 biasa, bahkan sampai 50 ya biasa bagi mereka. Baik kita ya, 35 saja Balikpapan itu rasanya kayak di depan kompor ya, depan api, panasnya luar biasa, gerah keringat ini dan itu, keluhan banyak. Sebagian tempat saudara-saudara kita mengatakan 40-41 derajat Celsius ya, cukup panas ya. Walhasil ini matahari Allah dekatkan, sangat dekat, keringat manusia pun bercucuran sampai hampir-hampir menenggelamkan mereka, menghanyutkan mereka, saking banyaknya keringat yang keluar. Nah, pada hari itu Allah janjikan ada 7 golongan yang akan meraih dan mendapatkan keistimewaan berupa naungan arsy Allah kepada mereka, sementara yang lainnya tidak dapat naungan itu ya. Tentunya kita berharap, pengen ya, pengen sekali. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, imamun adil ya, pemimpin yang adil, yang bijaksana ya, seorang yang berkuasa ya, dalam artian umum yaitu orang yang punya kekuasaan. Rata-rata dorongan dan kecenderungan untuk berbuat dan melakukan sekehendak hatinya itu besar. Nah, dia punya kekuasaan ya, pengikut ada di tangannya, mau diapakan saja terserah dia ya. Tapi dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia ternyata bisa berbuat adil, bisa mengontrol ya, emosinya ya, sehingga dia tidak zalim kepada bawahannya. Termasuk penguasa dalam skop yang kecil, rumah tangga, atau yang lebih kecil lagi ya, kita ini, masing-masing kita pemimpin terhadap minimal pribadi kita ini ya. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dan terikat dengan masjid. Ini orang yang tekun ibadah ya, menjaga waktu-waktu sholat, ya, apalagi mengetahui keutamaan shaf pertama, dia pun berusaha untuk berlomba-lomba meraih dan mendapatkannya semampu mungkin, semaksimal mungkin. Keutamaan tua dan muda, dia terikat hatinya dengan masjid, ya. Nah, kenapa? Fitnahnya besar, terlebih pada hari-hari ini. Fitnah syahwat, syubhat, fitnah dunia, ya, yang menyebabkan seorang itu abai dan lalai dengan masjid besar, ya. Menyepelekan masalah sholat jamaah, bahkan menyepelekan auzubillah sholat itu sendiri, ditunda-tunda sampai keluar waktunya, bahkan sampai gak sholat. Ya, manusia sekarang, kaum muslimin, tidak sedikit yang seperti itu. Lah, ini orang, dia hatinya terpaut dengan masjid, terikat, ya, dan dia merasa nyaman dengan itu nikmat. Dia tidak tergoda dengan godaan-godaan syaitan untuk dia jauh dari masjid, ya. Dekat dengan masjid, ya, bukan hanya sholat, tapi termasuk taklim, ya, majelis-majelis ilmu. Nah, yang ketiga adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda mayoritas, jangan tanya pada hari ini, ya, kondisinya memprihatinkan, ya, keterpautan jiwa dan hatinya itu kepada selain Allah, ya, sebagian kepada teman-teman yang jeleknya, sebagian kepada media-media, ya, yang merusak akhlak dan akidahnya. Ya, kebanyakan para pemuda seperti itu keadaannya, lalai. Dalam kondisi mungkin orang tua yang dari sisi kedewasaan, ya, ilmu dan kesadaran juga lebih daripada anaknya, itu menginginkan kebaikan terhadap anaknya. Namun mau dia apa? Ya, hati-hati manusia itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, meskipun anak kita. Namun itu semuanya berada di antara jari jemari Allah yang mulia, dan Allah yang membolak-balikan hati-hati manusia sekehendaknya. Maka yang ada dari kita adalah sekedar berupaya dan berusaha dan berdoa, itu saja, nggak lebih. Ya, berusaha, ya, upayakan, diarahkan kepada kebaikan sambil berdoa, memelas kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita yang utama dan juga kepada anak-anak kita, para pemuda generasi penerus kita ini. Nah, nah, apabila ada seorang pemuda yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, luar biasa, nikmat yang besar, nikmat yang besar. Nah, terlebih para santri, ya, talabatul ilm, yang Allah berikan kemudahan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, kesempatan untuk bisa fokus belajar, manfaatkan betul-betul sebelum hilang nikmat yang besar ini. Manfaatkan sebelum Allah cabut. Ya, gimana cara nyabutnya? Banyak, ya, godaan syaitan yang sangat kuat sehingga keinginan untuk belajar hilang. Yang mendominasi adalah kejenuhan dan kemalasan. Ini nikmatnya dicabut berarti. Itu apa sebabnya? Ada sebabnya, jangan dibilang enggak ada sebabnya. Jangan dikira tiba-tiba muncul begitu saja. Ada sebabnya. Ya, bisa jadi dia lebih menuruti hawa nafsunya, lebih mendahulukan untuk berteman dengan teman-teman buruknya, atau lebih, ya, tergoda dengan, ya, godaan-godaan syahwatnya untuk memuaskan dirinya. Nah, oh, masih muda, enggak apa-apa, ya, masih panjang waktunya, nanti kalau baik, ya, nanti tinggal kembali lagi. Ya, kalau balik, kalau mati duluan kayak apa? Ya, kan sayang. Mungkin hari-hari ini antum, para talabatul ilm, para remaja, kawula muda, tidak bisa atau belum bisa memberikan harta berupa materi kepada orang tua. Tapi tolong, ya, di sana ada harta yang lebih amat sangat berharga daripada rupiah, daripada rumah, daripada kendaraan yang mewah, daripada tanah. Apa itu? Amalan soleh. Amalan soleh. Ya, ketika antum baik, betul-betul fokus belajar, merojah Quran, merojah durus, ya, kemudian terus bersabar di atas amalan yang mulia ini dan mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya, luar biasa. Antum seakan-akan sedang berikan hadiah kepada orang tua. Karena apa yang antum lakukan dari kebaikan, orang tua juga dapat, insyaallah. Dapat juga. Ya. Nah, sedikit banyaknya, maka sedikit banyak pula apa yang antum berikan kepada orang tua. Maka bahagiakan mereka. Jadikan mereka senang dan gembira dengan amalan soleh antum semuanya. Jangan kecewakan mereka. Ya. Nah, jangan turuti kemalasan, jangan diikuti kejenuhan itu, kebosanan itu dari setan semuanya itu, syaitan, syaitan semuanya, yang berupaya untuk menggelincirkan, ya, kaum muslimin terutama para pemudanya dan pemudinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diselewengkan, berupaya untuk dijauhkan dari amalan-amalan soleh. Ya, terlebih dari ilmu, dijauhkan dulu. Dan korban sudah banyak berjatuhan dan berguguran. Jangan kita menjadi korban yang berikutnya. Tahan nikmat ini. Sabar. Ya. Antum sekarang masih kecil, masih remaja, masih muda. Kelak dewasa, kelak tua. Punya keluarga, punya anak. Apa yang akan diberikan kalau ternyata kita gak punya apa-apa atau gagal ketika belajar dulu? Apa yang diberikan? Yang ada cuma penyesalan, yang gak mungkin kembali hari-hari emas itu. Hari-hari emas untuk belajar itu gak akan kembali. Maka di sini Allah menghasung ataupun Rasulullah memberikan motivasi dan dorongan. Pelecut, cambukan, ayo para pemuda, ingin dapat naungan gak? Di bawah naungan arsy Allah nanti pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Nikmat. Ya, di dunia saja saking panasnya sampai-sampai ketika jalan harus pakai payung. Kenapa? Lemes kalau misalkan enggak ada penghalang misalkan. Atau terik, enggak tahan. Ya, terlebih di timur tengah sana di Arab ya. Bisa sampai 50 derajat. Lah, di padang mahsyar lebih dari itu. Maka di antara yang Nabi sebutkan adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia mampu menyampingkan egonya, emosinya, idealismenya untuk terus dia sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat ya, yaitu seorang yang rajulan tahabbani fillah istama' alaihi wa tafaraqa alaihi, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, ya, berkumpul dan berpisah karena Allah. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul berpisah karena Allah. Artinya dua orang ini betul-betul persahabatannya, pertemanannya itu karena kebaikan dan kesolehan, ya, yang ada pada keduanya. Kenapa kamu akrab sama si fulan? Karena dia orangnya semangat dalam menuntut ilmu, karena dia orangnya semangat dalam ibadah. Saya kalau lihat dia itu semangat ibadah, semangat untuk belajar, ya. Kalau saya keliru, saya diingatkan, saya dinasihati. Kalau saya jenuh, saya juga diberikan motivasi. Kalau saya lagi malas, saya juga langsung ya diperingatkan, dikasih masukan dan seterusnya. Wah, ini sahabat yang luar biasa. Nah, ini Ya, namun sebaliknya, kenapa engkau tidak suka sama si fulan? Ya, saya enggak melihat dia kecuali yang ada cuma kemalasan. Ya, kenapa? Ya, malas belajar, malas ibadah, ya. Malas ini dan itu. Nah, berpisah karena Allah, karena tidak membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ke 5 ya. Adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa ya, memberi itu dengan tangan kanan, ya. Itu asalnya. Memberi itu dengan tangan kanan, kemuliaan. Ya, maka dari sini pula kata para ulama, asalnya dalam hal memberikan bantuan, santunan, ya, kepada seseorang itu dilakukan yang afdal secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan kecuali ada maslahat. Misalkan untuk memberikan motivasi, ya, dorongan kepada yang lain untuk juga melakukan hal yang sama, mengasuh mereka untuk bersedekah, memberikan bantuan kepada saudaranya. Ya, seperti sekarang misalkan musibah menimpa saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya. Semoga Allah menjaga kita dan mereka, ya. Dan semoga Allah membalas ya, kejahatan dan kezaliman kaum Yahudi. Ya. Maka dihasung, silakan memberikan bantuan. Labas, tidak mengapa. Ya, bantuan. Ya, di samping doa tentunya untuk kebaikan mereka di sana. Ya, tapi juga bantuan secara materi. Apa silahkan. Dihasung sebagaimana dulu Rasulullah juga demikian menghasung para sahabat. Ya. Ini. Karena kecenderungan seorang itu ketika punya harta ingin bersedekah itu keinginan untuk ya dipuji, disanjung, ya ingin dikenal sebagai orang yang termawan, ringan tangan, ya, peduli dan seterusnya, viral. Itu besar, besar sekali. Ya, namanya manusia. Ya. Nah, ini dia mampu mengekang itu, nggak pengen, bahkan dia sembunyikan sedekahnya dan bantuannya tersebut. Nah, ini kata Nabi termasuk orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keenam, terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang berzikir mengingat Allah kala sendirian dan berlinang air matanya. Dia menangis. Dan itu berat ya. Orang itu suka berzikir, ya menampakkan kebaikan itu di hadapan orang. Kecenderungannya seperti itu. Ya, tapi dia enggak. Justru konsentrasi yang penuh kala sendirian sampai menjadikan dia terenyuh dan mengingat dosa dan kesalahan dan minimnya ketaatan yang ia kerjakan, akhirnya dia pun menangis karena Allah. Nah, ini kata Nabi mendapatkan dan meraih keutamaan naungan di bawah naungan arsy Allah nanti pada yaumul qiyamah. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza tajawazu as-sirat uqifu lil qisas. Lalu tatkala mereka manusia berhasil melewati sirat, berarti sudah tersortir ya, terseleksi ya antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Sudah habis. Yang kafir, yang musyrik langsung ya mendapatkan keistimewaan ya masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, tersisa yang beriman tadi dengan beragam kondisi mereka saat melewati sirat. Yang cepat seperti kilat, yang cepat sekejap mata. Ada yang seperti angin, ada yang seperti menunggangi kuda pacu, ada yang seperti menunggangi dan menaiki unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ya, tertatih-tatih, tapi nyampe juga itulah. Ada juga yang nyampe, punya iman. Nah, kita tentunya melihat kondisi ini, jangan berharap yang tidak apa-apa, yang penting kan nyampe, ya. Biar lambat asal selamat, jangan. Biar cepat asal selamat, itulah. Nah, pengennya yang paling cepat. Ya. Nah, ini ketika sudah lolos dari surat tadi, maka di sana ada yang namanya kontoroh. Kontoroh ini kata para ulama jembatan juga di ujung sirat, dan disinilah tempat kisos. Kisos di sini tempat pembalasan, ya, tempat pembalasan antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, tempat ini yang menjadi perhatian kita, bahwa ternyata memang kita di dunia itu harus juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Jadi ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Di samping kita, ya, fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah secara khusus dari ibadah-ibadah mahdhah, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa kita ini manusia biasa yang mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain. Maka jaga hak-hak mereka, jangan sampai kita jatuh dalam kedzaliman, baik menyakiti mereka, zalim kepada mereka dengan hati kita, dengan hasad, dengan dengki, iri kita, dengan sombong kita, ya kan? Atau dengan lisan kita, dengan lisan kita zalim kepada mereka, celaan kita, ya, caci maki kita, laknat kita, dan kalimat-kalimat yang tidak pantas yang mungkin keluar, yang kemudian menyakiti saudara kita, atau dengan anggota tubuh kita, jangan, karena ini bumerang bagi kita. Kenapa? Karena ini fatal. Apabila ternyata yang bersangkutan yang kita dolimi gak ridho, buntutnya panjang, itu sampai lewat sirat, itu masih ada itu efeknya, sampai di kontoroh. Sampai-sampai kata Nabi dalam Sahih Muslim disebutkan ketika berdialog dengan para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa hakikat orang bangkrut itu? Orang bangkrut, muflis. Para sahabat ketika ditanya seperti itu, bayangan mereka dalam perkara dunia, ya Rasulullah, menurut kami yang namanya bangkrut itu orang yang gak punya harta, punya usaha, gagal usahanya, ini bangkrut versi kami. Namun bukan itu yang Nabi maksudkan. Hakikat, ya, al-iflas, kebangkrutan, kata Nabi, adalah orang yang sudah merasa punya amalan yang banyak, ya, sudah mengantongi, menabung amalan soleh yang banyak, ya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan ininya, dengan itunya, ternyata dia telah dolim kepada orang lain, telah menumpahkan darah si fulan, telah memukul si fulan, telah menendang si fulan, telah mencaci maki si alan, yang kemudian apa efeknya? Di kontoroh inilah ajang barter amalan. Kamu yang dulu mencela saya, ya, akhirnya apa? Sini amalannya, Allah ambil, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi. Ya, sampai kalau ternyata terbukti, inna'udzubillah, orang tadi yang merasa amalannya banyak, itu habis amalnya karena apa? Diberikan kepada orang yang telah dia dolimi, orang yang telah dia sakiti, habis. Kejelekan orang yang dia dolimi itu diambil, kemudian diberikan kepada yang dolim tadi. Apa enggak rugi? Ya, barter amalan, karena enggak ada lagi barter materi, waktu itu sudah enggak ada lagi, enggak berlaku sudah. Yang ada adalah amalan antara yang baik dan yang jelek. Ini na'udzubillah min dzalik. Orang yang merasa amalannya banyak, hubungannya dengan Allah bagus, ibadahnya masya Allah, tapi dolimnya na'udzubillah, ya, lisannya tidak bisa dijaga, hasadnya juga enggak hilang-hilang, ya, anggota tubuhnya juga tidak bisa anteng, ya. Nah, suka nyubit tanpa alasan yang jelas, ya. Boleh mukul, nendang ini dan itu, ya. Naudzubillah, akhirnya habis amalannya. Ini ajang kisos. Nah, sampai-sampai kalau di kalangan hewan pun seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, itu ketika di dunia itu ada dua ekor kambing misalkan sama-sama bertanduk kemudian kelahi, ya, salah satu tanduk kambing itu patah, nanti di akhirat akan dikisos, yang patah tadi nuntut kepada yang mematahkan tanduknya itu, tapi setelah itu mereka jadi tanah, habis, nggak ada tuntutan setelah itu. Nah, itu antar hewan. Lah manusia yang ada cuma amalan, bukan tanduk-tandukan, tapi amalan. Ya, amalan. Kamu dolim sama saya, sini. Ya, pahala kamu dikasihkan. Kalau enggak, mana pahalanya? Habis, ya sudah, dosa saya kasihkan ke kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kata Nabi, muflis hakiki, tulen, ya. Bangkrut asli, ya, seperti ini. Nah, yuqtassu li ba'dihi min ba'd, yang kemudian masing-masing sebagian mereka dikisos terhadap sebagian yang lain. Fa idza hudzibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah, yang kemudian apabila mereka telah dibersihkan, ya, disucikan dari dosa-dosa tadi, barulah diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Dan sebelum manusia, maka yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ketika khazinul jannah, penjaga surga, ya. Nah, melihat dan mengetahui ada yang berdiri di hadapan pintu surga, maka ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? Ya. Kata Nabi, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Barulah nyambung bahwa aku telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga dan tidak membolehkan siapapun untuk masuk ke dalamnya kecuali engkau, wahai Muhammad, dibukakan. Yang kemudian setelah itu barulah umatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, maka ini ikhwan fillah na'udzubillah, sekelumit dan sedikit gambaran tentang kondisi yang akan terjadi pada yaumul qiyamah. Ini sebatas cuplikan, ya, dari sekian banyak peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada hari itu. Dan ini semuanya tentunya ujian. Ujian, ya, betul, ujian bagi kita, orang-orang yang beriman. Sejauh mana, ya, keyakinan dan pembenaran, ya, kita terhadap berita-berita gaib ini. Yang ini semuanya tentunya memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk badiru bil a'mali fitanan, bersegera, bergegas, bercepat-cepat, ya, untuk beramal saleh. Ya, untuk bisa melewati fase-fase yang menyulitkan tadi, ya, dengan aman, dengan selamat. Nah, karena yang dipertaruhkan pada hari itu adalah kesolehan, amalan kebaikan. Ya, bahkan apa yang kita lakukan di dunia, ya, itu jangan dikira enggak ada efeknya. Wudu saja, wudu, ya. Kita rajin berwudu, ya. Nah, dan itu sifat seorang mukmin, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya la yuhafidul wudu ilal mukmin. Tidaklah yang mampu atau senantiasa menjaga memelihara wudu kecuali orang yang beriman. Batal wudu, habis buang air, batal wudunya, wudu lagi. Ya, yes. Di samping dia istinja, membersihkan kotoran, setelah itu dia wudu, ya. Batal, wudu lagi. Dia terus jaga seperti itu. Ini ciri seorang mukmin. Lah, efeknya, dampaknya itu menjadi simbol, alamah, tanda untuk Rasulullah mengenali umatnya dengan itu. Karena ternyata efek dari anggota wudu yang terus terbasahi dengan air wudu, nanti di akhirat itu bercahaya. bercahaya. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Nah, bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, sesungguhnya umatku akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam kondisi anggota-anggota wudu mereka bercahaya, ya, cemerlang dikarenakan bekas-bekas wudu. Jadi belang, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Ya, sampai-sampai dahulu para sahabat, dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika wudu, ketika mendapatkan, kan ini riwayat ataupun hadis yang menukilkan adalah Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah orang yang semangat, dari sisi semangat belajarnya luar biasa, ibadahnya juga masya Allah. Sampai-sampai beliau beristihad, saking pengennya cahayanya itu nggak cuma sampai siku, itu beliau wudunya sampai sini nih, sampai bahu. Jadi kalau air, ngambil air, nyuci tangan itu sampai sini. Nabi melihat, oh, kok bablas, gak sampai siku tapi sampai sini. Nabi ingkari, gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh, itu melampaui batas. Wudu itu seperti yang Allah sebutkan, wa idiyakum ilal marafiq, sampai siku saja cukup. Barang siapa yang wa man ta'adda ala hadha faqad asa' wa dhalam, kata Nabi. Barang siapa yang melampaui itu, sungguh dia telah berbuat jelek dan telah melampaui batas. Dosa besar, dosa besar. Nah, sampai seperti itu. Ya. Maka ternyata luar biasa ini pengaruhnya. Dari sisi penampilan seorang mukmin itu dikenali dengan bekas-bekas wudunya nanti pada yaumul kiamah. Sampai-sampai, ya, ketika itu ini termasuk juga kejadian pada hari kiamat. Orang-orang munafik itu kan mereka wudu juga, ya. Orang-orang munafik itu kan wudu juga. Mereka sholat, ya. Nah, pada hari kiamat Nabi taunya mereka adalah kaum muslimin. Maka tatkala ada telaga Rasulullah yang paling besar pada hari itu, kaum muslimin mendekat dan merapat ingin meminum dari air telaganya Rasulullah. Ya, pada kondisi yang sangat panas, ya. Maka sempat dibiarkan orang-orang tadi, ya, namun ternyata dikatakan terhadap orang-orang tadi, orang-orang munafik itu, suhkan, suhkan, menjauh kamu, menjauh kamu, kamu gak berhak untuk meminum telaganya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, loh, mereka adalah ashabi, mereka adalah teman-teman kita, kaum muslimin. Ya, maka dikatakan kepada Nabi, mereka bukan kaum muslimin, ya. Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka telah perbuat setelah engkau meninggal. Nah, kata para ulama, di antara tafsirnya kenapa mereka diusir dari telaganya Nabi pada hari kiamat itu karena mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia jatuh dalam bid'ah, melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Dan termasuk pula kata para ulama, mereka adalah orang-orang munafik yang secara zahir tampilannya, oh, seperti orang Islam bercahaya gitu, sehingga taunya mereka muslim, tapi ternyata mereka munafik, diusir dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah, ini dari sisi amalan ternyata ada pengaruhnya pada penampilan, ya, terlebih yang lainnya, ya, dari sisi beratnya timbangan seperti yang kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, sekilas, ya, tentang berita-berita yang Nabi khabarkan kepada kita terkait dengan keimanan kepada hari akhir. Dan berikutnya nanti insyaallah kita masuk pada rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, yaitu beriman dengan takdir. Ini juga termasuk prinsip dalam agama yang tidak boleh tidak harus dipelajari dan difahami dengan benar. Karena ini ternyata juga termasuk kunci, ya, keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika seorang memahami takdir dengan benar, insyaallah hidupnya akan tenteram dan nyaman. Ya. Taib. Cukup sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.